Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama pengajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramun Gus Miftah dari Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun al ayah amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat jamaah pengaosan Muharraman ingkang mapan wonten SMA IT Ma'arif Bandar. Napa? IT iki apa? Oh, kula pikir IT niku Bruno IT ne wong Yogya kalih wong desa beda niki. SMA IT artine apa, Nduk? Aku takon kimcil ora takon kowe. SMA Islam Terpadu. Ibu bapak, para kiai, para ulama ingkang kula takdimi, ingkang kula hormati, ingkang kula bekteni, segenap pengurus Yayasan SMA Islam Terpadu, para pejabat ingkang rawuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad, niki wong pelit kabeh nih. Telat malaikate minggat nih. Kula wangsuli Kanjeng Nabi Muhammad. Abab munduk. Menika tiyang ingkang maksum. Tegese maksum menika napa? Maksum menika dipun reksa saking dosa. Kanjeng Nabi menika mboten mungkin tumindak dosa, mboten mungkin tumindak aniyaya, mboten mungkin tumindak ino. Kanjeng Nabi niku mesti surga, ora mungkin mampir teng neraka. Sahebat-hebate Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nggih tetep menungso biasa. Mergo Kanjeng Nabi niku ngrumangsani menungso biasa, Kanjeng Nabi tetep nyuwun hidayah kalih Allah. Senajan tompon dijamin mlebu surga. Padahal miturut kula panjenengan sami kudune Kanjeng Nabi ki wong wis maksum, wong wis mesti surga, wis ra butuh napa-napa. Tapi ternyata Kanjeng Nabi tetap nyuwun hidayah kalih Allah. Buktine napa? Saben-saben saat Kanjeng Nabi niku tetap nyuwun kalih Allah ihdinas siratal mustaqim. Duh pangeran, kula nyuwun margi kaleresan, margi ingkang lurus. Niku Kanjeng Nabi. Bahkan hebatnya jeneng Kanjeng Nabi niku napa? Jenenge Kanjeng Nabi Muhammad menika jaminan mutu. Tegese napa? Ora ana sawijine donga sing bakal ditolak kalih Allah selama kula panjenengan sami donga dipun wiwiti kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Contone wonten Gus, wonten Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam niku lak nate didukani kalih Allah didalke saking surga. Kanjeng Nabi Adam sak bojone ditokke teng sekali teng saking swarga. Nyuwun sewu bojone Nabi Adam namine sinten? Salah. Nabi Adam bojone Bu Adam. Kanjeng Nabi Adam didalke saking swarga diguak ngilen. Teng negara namine Mesopotamia. Siti Hawa garwane Nabi Adam di gua ngetan teng negara namine India. Jenengan pirsa, Nabi Adam kali Siti Hawa niku pisah pirang tahun? 200 tahun. Saben dinten Kanjeng Nabi Adam niku ndonga kapure saged kepanggih kali Siti Hawa. dungane ra tau diijabah kalih Allah. Sampai satu ketika Kanjeng Nabi Adam kemutan teng pintu swarga niku ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam bertanya-tanya, Muhammad ki sapa? Jarene aku menungso pertama, kok tulisannya Muhammadur Rasulullah, ora kok la ilaha illallah Adam Rasulullah. Ini yang dimaksud Bapak Ibu, bilih Kanjeng Nabi Muhammad itu Sayyidil Awalina wal Akhirin. Tegese napa? Nurnya Muhammad diciptakan sebelum Adam, tapi penciptaan sebagai nabi diciptakan setelah Nabi Isa alaihi salam. Mila dipun ngendikaken miftahul jannah la ilaha illallah. Akhire napa Kanjeng Nabi Adam ngangkat tangan donga nyuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibales kalih Allah. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya napa Nabi Adam ketemu kali Siti Hawa mergo dongane dipun bikak kanthi maos selawat, kanthi maos nyebut asma Kanjeng Nabi Muhammad. Mila awakmu ngono kuwi lho. Lah ujian sekolah kae diselawati dhisik. Ya Allah, atas nama Muhammad Rasulullah, muga-muga ujianku lancar. Al-Fatihah. Ibu nggih ngoten, kok duwe anak, anake nakal, anake turu dicekel sirahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh, Al-Fatihah. Bapak nggih ngoten, kok bojone cerewet? Gampang. Bojomu turu lebone kamare cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muga-muga bojone cangkemku ora cerewet. Kok bojone cangkemku? Cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Al-Fatihah tetap ngeyel, gampang. Tambahi surat Yasin, rampung niku. Lah. Mila jenengan pirsani wonten selawat nariyah. Selawat nariyah. Menika ana kalimat ingkang sae sangat. Nggo supaya jenengan kelingan kalih selawat nariyah, sareng-sareng mau selawat nariyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman taman. Tanhalu bil qadum wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu. وحسن الخواتيم ويس تسقى الغمام بوجه الكريم. وصحبي في كل لين ونفس بعدد صلوا على نبي محمد. Sobin jenengan persani wonten nariyah menika wonten kalimat tanhalu bihil uqad watang fariju bihil kurab. Siji mawon bar niku jenengan waca watuk do bihil hawaid. Yang dengan nama Muhammad Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Lah niki sing disalahpahami kalih tiang Wahabi. Niki sing disalahpahami kalih tiang non-non NO yang mengatakan bahwa sholawat nariyah niku seolah-olah njaluk karo Kanjeng Nabi. Bahwa sholawat nariyah itu seolah-olah musyrik. Soale nopo? Ora paham karo kalimat watuqdo bihil hawaits. Watuqdo bihil hawaits niku ora kok sing ijabah donga niku Kanjeng Nabi mboten. Ora kok kula jenengan iki njaluke karo Kanjeng Nabi, tapi biwasilati Muhammad awake dhewe nyuwun kalih Gusti Allah. Contone ngeten. Jenengan urung kenal karo Pak Bupati. SMA Iti kok ora penak. Tak pikir IT niku informasi teknologi niku lho. Tiang SMA IT dereng kenal kali Pak Bupati pengen ngejokke proposal, pengen ketemu kali Pak Bupati Pacitan. Lah jenengan maju dhewe, mungkin ra ketemu. Ning delalah teng mriki ana Pak Camat mun kenal kali Pak Bupati. Akhirnya jenengan nyuwun tulung kali Pak Camat. Pak Camat, tulung kula saking SMA IT pengen ketemu kali Pak Bupati jenengan terke. Kira-kira nyuwun sewu luwih gampang jenengan maju kiambak napa maju kalih Pak Camat? Pak Camat. Awake dhewe niki karo Gusti Allah ora tak kenal, adoh banget jarake kalih Gusti Allah. Supaya awake dhewe niki ndang ditampa kalih Allah, diwasilae karo wong sing paling kenal karo Gusti Allah. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganggo dasi kok sandale jepit iki apa? Jiji. Lah. Ning bocah iki mbois e. Ngedasi katoke jin. Jenengmu sapa le? Eh? Wah, 2017 jenenge Yatimin. Nuwun yatimin ya. Ya, yo ana yatimin gek minggat kan. Wah, liwate kono ora liwat gek. Tak enteni. Mergo awake dhewe niki terlalu wadoh kalih Allah. Dereng tak kenal kalih Gusti Allah. Milon jenengan yen ngajuke proposal niku nganggo wasilah wong sing cedhak kalih Allah. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila hebate nama Muhammad ini tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah mardut manakala doa itu diawali dengan menyebut nama Muhammad. Kula niku lho gada jamaah teng Boyolali. Niku gaweane mung tukang perah susu sapi. Boyolali niku lak kondang Superboy. Susu perawan Boyolali, susu perah Boyolali. Jamaah kula niku pekerjaane namung tukang meresi susu sapi niku. Kula niku latihan sabar kali sapi Boyolali. Miturut kula sapi Boyolali niku sapi sing paling sabar sak donya. Buktine napa? Ben dina susune dicekeli ra tau njaluk dirabi. Masyaallah niku. Ora sampe melu-melu, lak ngono aku melu sapi. Wah. Bocah kula niku, Pak, saben mlebu kandang niku wudu. Sapi tokke sangka kandang, susune dicekel, niku kali selawatan. Dadi meresi susu niku selawatan. Kecek selawatan. Jenengan pirsa? Mergo ben meres susu niku selawatan. Anake papat dadi wong kabeh. Masyaallah. Estu dadi wong kabeh. Mosok dadi gendruwo kok piye to? Tukang syutinge kok rupane kaya yatimin nih. Maksud kula padha-padha irenge ngono. Dadi saben mlebu kandang niku namung nyekel wudu, susune sapi diperah niku nganggo selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kok setetok iki piye to iki? Lah sing kula aturke mboten babakan selawatane. Sing kula aturke babakan Muhammad. Lah Nabi Muhammad niku nyuwun sewu mbon dijamin surga. Tasik nyuwun kalih Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, kenapa Muhammad maksum dijamin surga, tidak mungkin masuk neraka, sudah diampuni dosa-dosanya, dia tetap minta hidayah kepada Allah? Jawabane mung siji, soale ora ana sing iso jamin hidayah kejaba Allah. Napa Kanjeng Nabi niku sang jamin hidayahe wong liya? Mboten saged. Jamin hidayahe dhewe niku lak mboten dijamin kalih Gusti Allah ya ora iso. Wong Kanjeng Nabi niku nate ndongake pamane ben mlebu Islam mawon ora kelakon kok. Mila dipun ngendikaken innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Maksudnya napa Kanjeng Nabi kok tasik nyuwun hidayah? Niki ngajari kula panjenengan sami ora kena terlena. Lak jenengan niku wong Islam mesti matine dalam keadaan Islam. Urung mesti, kudu awake dhewe niki njogo hidayahe awake dhewe. Kula yakin dalu menika sing rawuh kabeh KTP-ne Islam. Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP-ne. Saniki sapa sing iso jamin wong KTP-ne Islam mesti matine dalam keadaan Islam? Saniki awake dhewe pikanto hidayah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuk mesti matine dalam keadaan mendapatkan hidayah. Tidak ada yang bisa menjamin. Malah saiki aneh-aneh mau menghapus kolom agama dalam KTP karena dianggap diskriminasi. Senajan to niku namung identitas, Pak. Kula mboten setuju yen kolom agama dalam KTP dihapus. Ada tidak negara yang tidak ada, yang tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP? Ono, pundi, Italia. Italia itu tidak mencantumkan kolom agamanya, kenapa? Karena orang Italia itu kalau kolom agama dicantumkan, maka otomatis ketika gajian, gajinya dipotong 10% untuk gereja. Maka di istilah Nasrani ada istilah sepersepuluhan. Tegesin apa? 10% dari gaji wajib dipotong untuk gereja. Maka kenapa orang Italia tidak mau mencantumkan agama di dalam kolomnya? Karena takut gajine dipotong. Lah Indonesia niku nyuwun sewu. Saya sekarang ada informasi yang sangat valid. Banyak orang-orang yang mengatakan kolom agama dalam KTP itu diskriminasi, maka akan dihapus. Kula ora setuju niku wong pekok niki. Ada pihak-pihak yang mengatakan memahami Pancasila dengan mengatakan bahwa semua agama itu benar. Niki salah. Niki tasik koma urung titik. Sing bener napa Gus? Semua agama itu benar, koma, diteruske bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Mengko yatimin bendina iso ganti agama. Soalnya apa? Karena dianggap semua agama benar. Yatimin dino Senin agamane Islam. Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu Buddha, Jumat Dharma Gandul, Sabtu Gandule Mbah Dharma, Minggu Gondal Gandul. Ini tidak benar. Maka saya sampaikan, saya menolak kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Seharusnya apa ketika berbicara Pancasila? Orang Kristen silahkan bangga dengan KTP-mu yang beragama Kristen, tapi jangan pernah menyalahkan yang beragama lain. Orang Islam yakini bahwa Islam adalah yang paling benar dengan mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Tetapi dalam konteks Pancasila kita tidak boleh menyalahkan yang beragama lain. Kudune ngono kuwi. Maka saya sampaikan, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, kula mboten setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita dikasih kewajiban oleh Allah untuk mempertahankan keislaman kita. Mila yang jenengan sholat Jumat niko nyuwun sewu, khatib niku mesti pesen. Napa pesene khatib? Ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, summa taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Niki pun diwanti-wanti kali Allah. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin hidupnya Islam, matinya pasti Islam, kecuali Allah yang bisa menjamin. Ora ana sing iso jamin awale apik mesti akhire apik. Ora ana sing iso jamin awale elek mesti akhire elek. Ora ana sing iso jamin. Maka dibutuhkan ikhtiar untuk menjaga keislaman kita. Napa wonten buktine, Gus? Wong uripe apik, matine elek, kathah. Kathah, Pak. Teng Indonesia mon sakniki mun mulai kathah. Mbok kotak infake kondisi nembe pengajian wis ngemis. Mbok dilit meneh, Bro. Mbak-mbake mesti kancane yatimin nggih, Mong. Yatimin jek sekolah ning kene, nggih. Eh? Oh tasik, kok rupanya tua banget. Yatimin jenenge tak tambahi. Irma Yatimin. Apa kuwi Irma irenge? Masya Allah. Wes kota infake diculke wae rasa mau tunggoni ganggu wae wirawiri. Ale diculke ning kono. Iki adine yatimin mesti. Wes le diculke ning kono wae mau tinggal. Eh, diculke. Wo. Nek kowe minggat kono ngenteni mburi kono lho kowe. Iya. Lah iki beda, lah iki beda ora Irma iki. Lah iki MSC. Cah iki mau MSC. Apa kuwi? Merongos sak cangkeme to. Wis ning kono wae ora usah wirawiri ganggu wong ngaji wae. Bu, enten mboten buktine wong sing uripe Islam matine mboten Islam kathah. Sadrenge kula teruske. Sing kisruh gara-gara agama niku contone sinten? Ana artis namine Yana Zen. Niku lak matine bingungi, Pak. Ajeng dikubur cara Islam napa cara Kristen? Niku bingung, soalnya agamane gonta-ganti. Akhirnya begitu mati bingung ke sing urip. Iki sak janjane wong Islam apa wong Kristen? Lah agamane jelas, ora bingung. Contone Julia Perez, senajan to kaya ngono, matine Islam diopeni cara Islam. Soale napa? Dari awal sampai akhir jelas KTP-ne Islam. Jenengan pirsa napa Julia Perez mati? Gara-gara kanker, ora kuwi. Gara-gara teng rumah sakit diparani kali malaikat Israel. Malaikat yang ngendikan, "Hei Julia Perez, iya saya. Nyawamu tak jikuk." Napa jawabane Julia Perez? "Aku rafofo, modar kowe aku." Harus dipateni kok malah aku rafofo. Allah. Aku karepe ngombe wedang kok wedi gegek diracun karo yatimin. Bapak Ibu, mari kita lihat lembaran sejarah. Bagaimana begitu banyak orang yang awalnya Islam matinya dalam keadaan kafir. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang ulama terkenal. Namanya siapa Bapak Ibu? Bal'am bin Bawra. Bal'am niki ulama masyhur. Ulama terkenal, alim alamah, sahibul fadilah wal karomah wal barokah. Dikenal di zamannya Bal'am niki idu geni. Tegese idu geni napa? Sak njaluk-njaluke kalih Gusti Allah dituruti. Sak donga-dongane mandi. Namine Bal'am bin Bawra. Bal'am niku lak donga niki kok udan. Ya Allah, kula njaluk terang, langsung terang niku Bal'am. Ya Allah, niki panas kula njaluk udan, udan Bal'am. Ana wong teko rabi 10 tahun bojone ra meteng-meteng, Bal'am mang dongake bojo kula meteng, mulih melenting niku Bal'am. Tapi jenengan pirsa, Bal'am akhirnya mati dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Ulama matine kafir li, murtad. Saiki sapa sing iso jamin yatimin? Ora ono. Tukang syuting kok delik-delik kaya maling iki ngopo iki? Napa namung Bal'am mboten? Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang pejuang fisabilillah Namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsi. Setiap ada perang, Ubaidillah ini berangkat. Setiap Islam dimusuhi orang kafir, Ubaidillah berangkat. Tapi Anda tahu, Ubaidillah Al-Jahsi mati dalam keadaan murtad alias kafir. Kenapa? Karena kegemarannya minum khamr alias alkohol. Maka waspadalah Bapak Ibu pacitan bandar sing gaweane mendem, hati-hati iso kelangan iman kowe iki. Kula yakin wong bandar rono sing mabuk pas pengajian. Rono. Hati-hati. Lah ora pengajianmu malah gawe paguyupan jenenge pangunci. Paguyupan ngunjuk ciu. Maka ibu-ibu yang suaminya gemar minum alkohol, waspadalah, waspadalah. Kita bisa kehilangan iman gara-gara alkohol. Jajal. Apa hanya itu? Masih ada lagi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada seorang namanya Rojal Unfuwah. Dia adalah delegasi sunnah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ada seorang yang mengaku Nabi. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Siapa yang diutus oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab? Namanya Rojal Unfuwah. Delegasi sunnah untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Anda tahu, Rojal Unfuwah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya Allah. Mila saat ini jenengan aja gaya. Aku lo wis NU kok Gus, aku wis banser kok Gus, aku wis jilbaban kok Gus, aku wis ngaji, aku wis sedekah, aku wis haji. Ora ana sing iso jamin kowe mangkat kaji bola-bali matimu mesti dalam keadaan kaji. Apa meneh modele wong kaji saiki, duwe dalil anyar. Salat ping pisan ning Masjidil Haram padha karo ping 100.000 ning bandar ning Pacitan. Jumatan ping pisan ning Masjidil Haram padha karo Jumatan ping 100.000 teng Pacitan. Mila jenengan sesuk ora usah kaget yen yatimin munggah kaji, mulih malah ra tau Jumatan. Soale apa? Tabungane sih akeh. Enggak ada yang bisa menjamin. Maka kula kemutan satu hadis. Kalau hadis ini saya baca ketika saya sendiri Bapak Ibu, ketika dalam kesendirian kula waca mesti kula nangis, Pak. Kula merinding maca hadis niki. Kula saben maca hadis niki bengi-bengi teng kamar tidur kula, kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Kowe ngopo? Napa hadise, Gus? Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu 'alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja, tinggal satu meter saja. Fayasbitu 'alaihi alkitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmalu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, sehingga Allah masukkannya ke dalam neraka. Awale wis surga, sak meter meneh iki wis mlebu surga. Sak gasan meneh mlebu surga. Sak ambekan surga. Ambune surga sudah tercium oleh hidungnya. Tetapi apa? Di akhir hidupnya catatan takdir merubah hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Sopo sing iso jamin? Tetapi hadis ini dilanjutkan, wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar fayakun bainahu wa baina ila dira'un fayasbitu 'alaihi alkitab fayakmalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Sakgasan meneh nyemplung neraka. Tetapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga. Jadi yang pertama wau tanzir, peringatan. Yang kedua ini rojak, harapan bagi mereka yang banyak dosa. Napa tasih wonten contone Gus? Wonten yang awalnya baik akhirnya buruk. Seseorang yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, seorang tukang azan alias James Bond, jaga masjid dan kebon. 5 waktu di dalam sehari dia mengumandangkan azan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dia azan. satu saat dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan adzan. Apa bedanya menara zaman biyen kali saat niki? Zaman biyen menara niku udah meladan, zaman saat niki udah mendekek speaker. Begitu dia naik ke atas menara dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu adzan ning isorono cewek liwat, ayu. SDSB, semok depan, semok belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang adzan ning lirik. Wow. Akhirnya apa bapak? Rampung adzan mudun. Wedoke wis adoh dioyak. Dek, ora krungu. Oi, ora krungu, akhirnya nyanyi lagune Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Sing wedok krungu, ya krungu mau celuk kok. Akhirnya napa sing lanang nembung, Pak. Dik, aku seneng karo siliramu. Kowe gelem ra nampa cintaku? Dijawab karo sing wedok, "Sorry, Mas. Aku tidak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena agama dan keyakinan kita berbeda. Kamu Islam, aku Kristen. I am sorry. Aku tidak bisa menerima kamu." Sing lanang ngeyel, pokoknya aku seneng karo awakmu. Sing wedok tetap jawab, sorry mas, saya tidak bisa menerimamu. Soalnya sing lanang rupanya kau yatimin. Moh aku. Akhirnya nopo, sing lanang ngeyel, karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Dek, aku seneng karo kowe. Moh. Akhirnya sing lanang langsung nyanyi lagune NDX. Pancene kowe babu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere anu kita. Akhirnya nopo sing wedok menehi syarat, mas aku iso nampa cintamu. Syarate siji. Apa dik? Tinggalno agamamu, meluo agamaku. Tinggalkan Islam, ikut Kristen, maka ku terima cintamu. Aku siap menikah denganmu. Akhirnya tukang adzan iki jawab, "Oke, tak tinggal ke Islam, aku mlebu Kristen demi cintaku padamu." Karo sing wedok ditanting, "Tenan ra? Tenan. Tenan ra? Tenan." Langsung nyanyi untuk meyakinkan sing wedok. "Dik, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluku mili deres ning pipi o a o e ngono." Aku lagune cah nom-nom iki ngerti aku. Saiki ana OAOE barang ki apa? Akhire napa? Mereka berdua sepakat menikah dengan catatan yang laki-laki meninggalkan agama Islam menuju agama Kristen. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Setelah mereka melakukan akad nikah, laki-laki mau kumpul dengan istri pujaannya, naudzubillah min dalik, mlaku kepleset tiba mati. Ya Allah. Kelangan Islam urung nganti cike-cike. Cabanser, Anda tahu cike-cike itu apa? Kolombia nak ngaji teng mriko niko nate cerita to, kula ngaji teng Taiwan, rampung ngaji mulih teng hotel, diparani kalih tiang ngomong bahasa Taiwan. "Eh, cike-cike." Nah, kula meneng mawon ra ngerti artine doyak, Pak. "Eh, cike-cike." Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Padahal aku ora ngerti artine apa. Begitu mlebu kamar hotel, kamar kula didodok, tok tok tok tok tok. "Eh, cike-cike, cike-cike." Akhirnya kula bingung, kok cangkeme cak-cik wae iki ngopo? Kula telepon jamaah Taiwan, "Iki ana wong ngomong ketemu aku, ketemu aku." Ngomong cike-cike, "Ngopo aku doyak ning kamar?" Lah Gusen jawab nopo? Tak jawab, "Yes." "Walah Gus, Gus, cike-cike niku jenengan ditawani kelon." Lah kula ora ngerti artine ya tak jawab, "Yes." Jajal aku ngerti artine tak jawab, "Oke." Akhire lanang niki wae Pak nyuwun sewu, mati kafir urung nganti cike-cike. Mila mungkin dalu ibu ketemu bojone. Katakan yang mesra kepada suamimu, bapak pun apa dalu menika ngersake cike-cike. Ini tanzir, peringatan bagi kita bapak yang merasa amalnya banyak, yang merasa alim, yang merasa soleh, yang merasa baik, yang sudah merasa dekat dengan Allah, yang sudah merasa ibadahnya sempurna, yang sudah merasa dekat dengan Rasulullah, wis pegaweane melu pengajian, wis rumangsa salat, wis rumangsa zakat, belum ada yang bisa menjamin matimu dalam keadaan baik. Tapi napa wonten sing awale elek akhire apik? Wonten di zaman Rasulullah ada seorang namanya Khusairim bin Abdul Azhar. Niki tiang kafir. Matur karo Kanjeng Nabi. Rasul, apa? Kula seneng kalih panjenengan. Kula tertarik kalih akhlake panjenengan. Kula kedah pripun? Dijawab karo Kanjeng Nabi, yen kue seneng tenan karo aku, mlebu Islam. Khusairim bin Abdul Azhar mengatakan, "Oke, saya masuk Islam." Akhirnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul, apakah saya sudah sah menjadi orang Islam? Sah. Khusairim tanya, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Apakah saya harus sholat? Dijawab Kanjeng Nabi, ora. Kaget. Lah kenapa Rasul? Urung wayahe. Lah urung wayahe kok sholat? Akhirnya apa? Apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Rasulullah bersabda, wahai Khusairim, hari ini saya akan berangkat dengan para sahabat, dengan para mujahid untuk perang membela Islam. Musuh orang-orang kafir, maukah engkau ikut bersama kami ke medan perang? Dijawab oleh Khusairim bin Abdul Azhar, oke Rasulullah, saya ikut perang. Akhirnya Khusairim bin Abdul Azhar yang baru masuk Islam ikut Rasulullah di medan perang. Begitu perang, dar mati. Perang. Kula dadi kelingan tahlilan teng Yogja, rampung tahlilan, biasane suguhane piringan niki prasmanan. Delalah suguhane rawon Surabayaan. Sing mangan niku antri, kula ning mburi dhewe. Lah sing ngarep dhewe niku ana wong tuwa. Suwe niku ora maju-maju. Ternyata ngodak ngaduk rawon. Mbah, cepet maju gantian karo kancane. Sekedap Gus, kula dereng rampung, tak enteni 5 menit asik ngodak ngaduk rawon. Mbah, jenengan iki nopo? Sang sabar Gus, kula dereng rampung. Lah nopo? Nggih salahin jenengan wau. Gara-gara jenengan bengok dhir kula kaget untu kula copot mlebu mriki. Jijiki. Rawon rasa untu. Khusairim bin Abdul Azhar akhirnya mati. Para sahabat berdebat, iki piye? Nembe mlebu Islam syahadat isuk mau, kok perang wis mati? Iki piye bocah iki? Kanjeng Nabi dugi. Hei, para sahabat, ora usah susah, ora usah galau, ora usah bingung. Khusairim bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Mlebu Islam rong nganti 24 jam, urung nganti salat, bathuke rong nganti sujud. Mati dalam keadaan fisabilillah. Siapa yang bisa menjamin? Inilah Bapak Ibu, kenapa kemudian saya punya metode dakwah. Saya masuk ke kafe-kafe, saya masuk ke diskotik, saya masuk ke tempat lokalisasi prostitusi. Hampir semua tempat lokalisasi niku kula mlebu pengajian. Riyin sebelum doli tutup kula ngaji teng doli, teng Semarang ana Sunan Kuning, teng Yogya ana Sarkem. Kula ngaji kali mbak-mbak PSK. Anda tahu PSK itu pekerjaannya apa? Cike-cike mbahmu, cike-cike. Sing dileng-eling cike-cike. Mbak-mbak Sarkem niku pekerjaane dodol kroto. PSK niku pekerjaane dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Saya masuk kepada mereka, Pak. Apa yang saya sampaikan kepada mereka? Saya sampaikan kepada mereka, Mbak, orang baik itu punya masa lalu. Orang baik harus punya masa depan. Wong sing sakniki apik niku biasanya duwe masa lalu ya sing ora kepenak. Contone sinten? Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Itu dulu seorang pemabuk, seorang pemakai narkoba. Tetapi fayasbitu alaihil kitab. Allah merubah catatan takdirnya. Allah merubah hidupnya. Kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Akhirnya Allah mematikannya dalam keadaan luar biasa. Kalau orang baik itu punya masa lalu, orang buruk pasti punya masa depan. Kula niku biasa, Bu, ngaji ning kafe. Mbak-mbak sing ngaji kali kula niku mabuk. Akhirnya ngaji kali kula niku pakaiane masya Allah. Niku pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masya Allah. Ning kafe gini, ning kafe gila ngaji. Rata-rata pakaiane SMS. Apa gue SMS sidite metu setitik. Ayu-ayu ning kok. Beda ning bandar, tuwa-tuwa. Wis tuwa lungguh ning ngarep tungkae dislonjorke. Oh alah. Jane yo ora apa-apa. Apa orang rumangsani tungkae mletek-mletek. Ketoke sing tungkae dislonjorke penyakit asam urat niki. Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun apa mboten? Mungkin jenengan kundur pados gula batu. Carane pripun gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate niku mari. Kula niku Pak ngaji teng kafe niku wis wiwit tahun 2001. Sakniki 2017 berarti pirang tahun nggih? 16 tahun. Meh 17 tahun. Kula niku nembe mlebu Yogya. Kula ngaji niku kula mlebu teng PSK-PSK niku. Kula mlebu teng kafe-kafe. Bocah-bocah kafe iki mbiyen do ngene lho. Saiki aku ngaji kabeh do ngene. Ora usah ngomong alhamdulillah, mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Saniki do salat. Bocah-bocah kafe niku mabuk mawon salat. Kula niku seminggu ping pisan tak parani teng kafe sakderenge maghrib pengajian maghrib kula ajak salat bar salat tahlilan. Nanti satu ketika kula salat. Allahu akbar jamaah kula niku cacah mabuk niku. Mbak-mbak kali mas-mas mabuk. Allahu akbar dari kejauhan ana preman niku teko awake gedhe dhuwur tatoan tok. Bengok-bengok niku. Mandek kula bingung. Tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang gelut. Kula meneng mawon, bengok meneh, Pak. Mandek. Akhirnya tak jawab, "Apa?" Salatku batal ra? Batal. Akhirnya begitu wangi moro kula parani, "Ngopo kowe?" Jawabane napa? "Mbok aku melu salat." Halah dene, dene aku ngono. Ternyata napa preman iki umure 40 tahun urung tahu salat pisan mawon urung tahu. Awake tatuan gede-gede niku. Akhirnya kono kowe wudu dhisik. Malah nguyuh mawon ning wastafel. Ya Allah. Cewek nggih malah tutul-tutul ke tembok. Akhirnya napa salat teng mburi kula takon, carane pripun Pak Kiai? Aku ngadeg kowe melu ngadeg, aku ndungkluk kowe ndungkluk, aku sujud kowe sujud. Nggih. Akhirnya tenan, Pak. Salat melu kula. Allahu Akbar. Kula maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ning mburi. Rokaat pertama aman, rokaat kedua niku ndelalah pas sujud HP ne muni diangkat sik bro jek salat. Niku kula telaten Pak ngurusi wong ngoten niku. Kula telaten ngurusi wong ngoten niku. Jenengan mang moro teng Yogya, mang moro teng kafe pundi mawon, mang sebut jenenge Miftah mesti ngerti. Jenengan ketemu PSK, PSK, WTS, WTS kuwi. Sebut jeneng kula, mesti ngerti. Ora percaya takono yatimin. Tahun 2001, Pak. Ini nanti maksud saya apa ini saya ceritakan supaya jenengan sing rumangsa imane iki apik. Cekelen imammu, imanmu. Mumpung niki tahun baru Muharram, jaluk karo Gusti Allah. Aja sekali-kali ilang imanmu, ilang Islammu. Kula yakin bulan Muharram niki dongane jenengan mesti diijabah kali Allah. tahun 2000 Pak, 2001 kula niku mlebu teng tempat prostitusi terbesar di Jogja, namanya Sarkem, Pasar Kembang, cara bahasa Inggrisnya Market Flower, bahasa Jawane Peken Puspo, sing dodolane kroto cike-cike menah, mesti bapak yatimin ya. Saben malam Jumat kula niku nganggo sarung, nganggo baju koko, nganggo kopiah, nganggo serban. Mlebet teng tempat prostitusi. Ning tengah Sarkem niku ana musala namine MTS, Musala Tengah Sarkem. Saben malam Jumat kula tahajud teng mriku, Pak. Kalih nyuwun dumateng ngarsanipun Allah, mudah-mudahan mereka gelem dibimbing diajak ngaji. Kula awale niku dicegati kali preman-preman niku. Dilok nglonte kok sarungan. Ya Allah. Wes kula sabar-sabar ki. Malam ketujuh kula salat, mlebet musala niku ada PSK 4 atau 5 orang. Moro-moro melu ning mburi kula. Ditutke kula ning musala. Kula keringet dingin metu kabeh. Gegek aku diperkosa. Ora diperkosa kamangka mapan mawane. Begitu kula salat teng musala niku. Mbak-mbak e Sarkem niku nyuwun sewu, mbak-mbak PSK itu duduk di belakang saya. Lah kula wedi, waduh ana apa iki? Ning kula duwe cara, mbok-mbok iki oleh hidayah sangka Allah. Bacaan salat yang biasanya saya baca secara sir, akhirnya saya baca secara jahar. Bacaan salat yang tadinya cuman pelan, akhirnya saya baca yang agak keras. Kula kelingan tahun 2001 niku sing kula waca bar suratul Fatihah Al-Muzammil. Mergo dirungokke ning mburi, akhirnya kula waca banter. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa raddilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mbak-mbak niku krungu wong ngaji nangis, Pak. Kula mbatin, deh, lonte kok nangis. Akhirnya nopo rokaat kedua niki rokaat pertama kulo waca separuh, rokaat kedua kulo teruske, rokaat kedua kulo teruske, terusane ayat niki apik banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah wa nisfahu wa sunusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wal nahar aliman lang tusufa taba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ تِتْرُسْكِي وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Lah akhire niki sing apik banget. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Mbak-mbake Sarkem niku nangise saya banter. Akhirnya napa kula melu-melu nangis. Napa mergo kula kelingan dosa? Ora, kula gengsi. Lonte nangis mosok aku ora. Rampung salat. Kula ndonga, diaminke. Allahumma hdihim ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Kenapa mereka hari ini menjadi prostitusi? Kenapa hari ini mereka menjadi PSK? Barangkali mereka belum tahu ya Allah, karena ketidaktahuan mereka ya Allah. Rampung salat, kula madhep langsung takoni. disalami niko. Kulo bingung, atak tompo salami, engko nyetrum. Ora ditompo kok. Akhire takon kula, Mas, jenengan niku karepe napa? Ben malam Jumat kok tindak mriki. Akhire kula matur. Kula kemutan Mbak Dawe Kanjeng Sunan Derajat, wene ana ageman marang wong wudo, wene ana tongkat marang wong buta. Sing jenenge nyapu niku tenggon sing kotor, sing jenenge nguripke lampu niku tenggon sing peteng. Sa api-api enggon ana eleke, sa elek-elek enggon mesti ana apike. Sa api-api wong ana eleke, sa elek-elek wong niku mesti ana apike. Kula matur, wong apik kali wong elek iki bedane tipis. Bedane napa, Gus? Sa api-api wong tau tumindak elek, sa elek-elek wong tau tumindak apik. Masjid niku apik, ning ya ana eleke. Kula pasang beduk ning masjid tangga kula pendeta takon, "Gus, kenapa enggak dipasang piano kayak di gereja saya? Kok cuman dipasang beduk?" Saya jawab, "Pak pendeta lucu. Di masjid kok dipasang organ? Sandal wae ilang kok aku." Ning masjid kok piano, sandale ilang. Ning bengi iki mau kula yakin ning bandar ora ana sing kelangan sandal, soalnya malinge nyuguh wedang iki mau. Akhire napa, Pak? Dugi dinten niki wis 16 tahun mbak-mbak PSK niku melu ngaji kula. Bahkan rutinan teng pondok kula niku saben malam Minggu Pahing sing teko wong 10.000. Dua bis diantaranya niku mbak-mbak PSK. Nate kula unggah ke panggung, mbak-mbak PSK sempun tobat, jamaah do nangis kabeh. Ini yang saya maksud, rojak. Bahwa Anda yang merasa banyak dosa, ingatlah kawan dan sahabatku, bahwa pintu maghfirah Allah lebih besar daripada dosa-dosamu. Jenengan kelingan sing tua-tua niki, mbiyen ono artis top Indonesia namine Gito Rolis. Gito Rolis niku molimo dilakoni mabuk bendino. Bahkan edane Gito Rolis niku nyuwun sewu mubeng kota Bandung numpak motor udo ora nganggo pakaian. Tapi akhirnya dia mendapatkan hidayah Allah. Ben ketemu kula keng maca satu ayat dari Al-Qur'an. Unine napa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa dia mau mengampuni? Karena innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu. Bu. Kowe duwe dosa. Jaluk ngapura. Dosane wong wedok niku sing paling kathah labangsa niki lho. Tenang, mila jenengan titeni, lak tindak pengajian biasane sing nggawa tas wong lanang napa wong wedok? Wong wedok kuwi ya ana kaitane karo cangkem, lak seneke turah, sel ngono kuwi asline. Wong wedok hati-hati. Sal-sel. Mung niki tok napa semangate ngaji wong wedok niku luar biasa daripada wong lanang. Ngibadahi apik wong wedok dibandingkan wong lanang. Tapi kok isine neraka paling kathah wong wedok. Soale amale wong wedok entek mergo wani karo wong lanang amarga cangkem. Napa niki dipun wastani cangkem? Cangkem niku satu kesatuan antara tenggorokan, lidah, gigi, bibir. Napa niku cangkem dicincang supaya mingkem. Yen reso mingkem jenenge cangkeman. Mila ibu-ibu supaya selamat mangjogo lambemu tutukmu cangkemmu. Rumus kimiane CO2T. Bu. Jenengan nak teng dalam kali bojone basa napa mboten? karo bojone ora basa. Mbahasan karo bakul bakso basa. Karo bojone ayo Pak Madiang. Karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa? Kek jenengan diwenehi napa kali bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Maka disinilah Bapak Ibu pentinge ngaji supaya napa? Ana sing ngelekke. Maka Kanjeng Nabi dawuh, "Idza maratum bi riyadil jannah." Ketika kamu melintasi taman surga, farta'u, singgahlah. Iki aneh ta iki? Ning surga ning donya kok ana taman surga iki maksude napa? Para sahabat sami tanglet kola, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, taman surga niku napa Rasulullah?" Dipun jawab kalian Kanjeng Nabi, "Qala khilaku dzikri wa majalisul ilmi." Napa niku taman surga teng alam donya? Majelis ilmu lan majelis zikir. Mila dalu menika jenengan tindak mriki ngrawi pengajian teng SMA IT niki nyuwun sewu, berarti padha karo jenengan DP karo Gusti Allah manjing teng taman surga. Ngono kuwi wong pasitan ki ya ana lho diajak pengajian mlebu ning taman surga. Monggo Bu ngaji jawabane napa? Kula nderekke mawon. Kuwi berarti padha karo diajak mlebu surga jawabe nderekke. Enten apa mboten? Kata. Lah diundang pengajian dadak takon, kiyaine sapa? Cocok apa ora? Ning lak tanggane nanggap dandutan rong jam mawon betah kali mantuk-mantuk. Kowe ngopo Bu? Betah. Lah ngopo lagune cocok? Judule apa? Kimcil kepolen. Jam 10 bengi bojone rung mulih nyanyi le. Sak tenane atiku lara. Nanging aku mencoba rapopo. Landang dutan betah. Maka kata Rasulullah, "Farta'u, singgahlah." Niki napa dipun wastani taman surga? Karena kebersamaan ini saya yakin tidak hanya di dunia tapi juga besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Lak teng alam donya jenengan seneng karo nggon pengajian, sesuk mlebu swarga bareng karo kanca-kanca pengajian. Jenengan tindak mriki mergo tresna karo Kanjeng Nabi, sesuk ning swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Teng alam donya jenengan seneng karo kiai, kula yakin senajan ora duwe nasab kiai kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Nelak ning alam donya jenengane mung senengane karo artis dangdut kaya dene Trio Macan lan Ayu Ting Ting, waspadalah. Besok di hari kiamat Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo tak takon Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Kanjeng Nabi. Kiai napa Trio Macan? Kiai. Selawatan napa dangdutan? Selawatan. Pengajian napa jadilan? Sallu ala Nabi Muhammad. Malah jawaban masolole piye to iki? Eh sak derenge kula terangke babakan Muharraman, kula ajak selawatan tondo tresno kalih Kanjeng Nabi. Menengo, tak tes wong tuamu iso apa ora. Kowe rasah mok tabuhi, bayaramu ora jelas. Lah pengajian ki rasa ngarep-ngarep sangu. Aku ki lak ngaji ra tau ngarep-ngarep sangu, ra tau mikir sangu. Kewajibanku ngaji, sangu kuwi urusane panitia. Kuwi engko lak mulih disangoni ditampa, ora disangoni pamite bola-bali. Iki ana polisi apa ora? jarene Pak Polisi niko lak ngundang kiai ra disangoni niku melanggar KUHP pasal 378. Apa itu isinya? Penipuan. Kiai ini disangoni kok Gus, tapi isine titik kuwi beda meneh KUHP pasal 352. Apa isinya? Perbuatan tidak menyenangkan. Wedang kok manis kabeh kok piye iki. Yati men, njaluk banyu putih panas men. Kula niku wis ra ngombe manis. Kula jaman foto niku bobot kula niku tasik 101 kilo. Sakniki 74 kilo. Mudun 28 kilo. Soale kula ra ngombe gula, kula ra mangan sego, kula poso Dawud. Kula Dawud, kula ngrowot. Ngrowot niku ra mangan sego. Lontong mbahmu kuwi lontong. Ngrowot niku tidak makan nasi dan yang sejenisnya kaya lontong, kupat, napa mawon sing mambu sego niku mboten pareng. Kula mboten ngombe. Cike-cike kudu. Mosok ngrowot ra oleh cike-cike. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya mudun. 74 kilo dari 101 kilo. Kula niku lak urip mergo loro to. Dua periode to. Periode pertama zaman kula manggon Masjidé Wong Muhammadiyah, periode kedua kula mbangun Pondok NU. Kula niku lak asline Ponorogo lahir teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kula niku Indo-Pakistan. Bapakne iblis ibune setan. Jaman kula manggon Masjidé Wong Muhammadiyah, Pak. Bobot kula niku namung 40 kilo, cilik banget niku. Ora kuwi ora ana mangan-mangan blas niku lho. Begitu kula dadi wong NU gawe pondok ala NU, bobot kula langsung mundhak 100 kilo lebih. Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selametan mangan, istighosahan mangan, solawatan mangan, mujahadahan mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan, ndelala sing lara mati mangan meneh. Lho tenan. Nganti yatimin rupane kaya besek, tenan. Min, wedang panas, Min. Selawatan. Sak derenge ngaji Muharraman, kula ajak selawatan sareng-sareng. Iso mu apa? Ini sing saiki ben oleh berkah Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Niku wali paling kondang teng Kalimantan Selatan. Gawe lagu yatimin gawe termos kae. Iya. Muga-muga yatimin panjang umur. Amin. Wong sak donya mati yatimin urip dhewe. Min karo tisu, Min. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani nate gawe selawatan judule Khobiri. Sing sakniki dinggo karo Bebseh niku sing gawe pertama kali Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Jal wong kene iso apa ora? Kowe meneng ibumu wae. Ngene. Iso apa tak tese le ibumu wong tuamu ki iso apa ora? Nyambung apa ora? Khambiri khambiri khambiri. Ayo terus ge. Belas orang nyambung malah orang tahu kerungu kabel pedot mbahmu. Salah nyambung. Serotok gaul didik saiki Ya Asiqal Mustafa Abasir Binailil Muna. Terus ke Bu. Nyambung. Lah jenenge tresna karo Kanjeng Nabi kok piye ta iki? Jalak iki mesti iso. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Mudar-mudar. Ya Asiqal Mustafa ra iso khabiri ra iso nonton munyuk iso. Wis ngene wae, ben sok matine kepenak, matine apik. Selawat niki. Selawat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jaluk kiriman sayat songko Al-Qur'an. Nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi yatimin. Alah salaman barang ora usah. Muga-muga yatimin bojone ayu. Amin. Muga-muga yatimin rezekine lancar. Amin. Muga-muga yatimin dadi putih. Ngimpi. Kula sowan, kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang. Tanpa sana, tanpa sana, tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah. Yen menungso sampun pejang. Uwal saking griya sawang. Najan nangis anak simah nanging kempal boten betah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi ilmillahi salatan daimmatan bidawami mulkilahi. Senajan ber, senajan berbondo-bondo, marine mong sarung ambo. Jadi sak sugih-sugihmu marine mong sarung ambo. Anak bojo moro tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimmatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tausiah Muharraman akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dos. Kowe penak to ning kene mung setora ketok to. Ora usah nyanyi-nyanyi. Kula tak takon kali tiang Pacitan sing cedhak karo pantai selatan. Sak janjane Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Wong Bandar jawaban sak janjane Nyi Roro Kidul niku wonten napa mboten? Sing jawab mboten ngertos niku mergo wedi. Bapak Ibu, tahun 2008 saya diminta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pengajian di Pantai Depok Parangtritis untuk sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Saya diminta untuk menyampaikan pandangan agama terhadap gempa bumi dan tsunami. Soalnya nopo, banyak masyarakat Bantul waktu itu percaya bahwa gempa bumi dan tsunami diakibatkan karena kemarahan Nyi Roro Kidul. Bukti ini nopo, tahun 2006 gempa bumi teng Bantul, listrik mati. Jam 5 sore kulo nonton berita Trans TV, namine reportase. Ada ibu-ibu ditanya sama wartawan, "Bu, ada isu tsunami." Tsunami. Yang lain lari ke utara menyelamatkan diri. Kenapa ibu tidak lari dari pantai Parangtritis? Jawabane napa? Kula mboten wedi kali tsunami, mergo kula pun madhep mantep nderek Nyi Roro Kidul. Niku berita TV, Pak. Maka waktu itu saya sampaikan di hadapan jamaah Pantai Depok Parangtritis Parangkusumo kula matur. Bapak Ibu rahimakumullah, terjadinya gempa bumi dan tsunami bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi semuanya atas izin Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin dari Allah, bukan dari Nyi Roro Kidul. Jenengan pitados, Pak. Banyu segoro niku munggah teng parkiran Pantai Depok. Wut. Jamaah sing teng Pantai Depok niku kabeh wedi, "Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk." Akhirnya kula ning dhuwur panggung ngadep pantai niku kula bengok. "Ora usah wedi, aku Miftah tanggung jawab. Lak Nyi Roro Kidul metu wonge ayu tak rabi aku." Akhirnya napa banyu segoro ini balik meneh. Enten video ini pengajian tahun 2008 lah, betul salah kok. Orang maksudnya aku tanggung jawab, lah ayu tak rabi nih, balik. Nyi Roro Kidul ras do teko. Kemungkinan dua hal. Satu, wedi rabi kali kula. Utawa loro, dia terpesona dengan ketampanan saya. Sampai percoyone wong Yogyo dan rata-rata masyarakat pantai selatan. Orang-orang itu Setiap malam tahun baru niku nyuwun sewu teng Parangtritis, pantai Parangtritis niku kebuak, Pak. Wong kungkum. Kula takoni ngopo kowe kungkum? Ngalap berkah Kanjeng Nyi Roro Kidul. Ngalap berkah tabarukan kok karo Nyi Roro Kidul niku. Kula niku ora percaya. Umpama Nyi Roro Kidul niku wonten niku namung setan sing wujude jin. Setan niku lak wujude ana loro, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Umpama Nyi Roro Kidul niku wonten niku namung setan sing wujude jin. Awake dhewe niki luweh akram, luweh azam, luweh mulya, luweh agung dibandingkan jin. Ora kena wedi karo jin. Kenapa kemudian ben malam tahun baru suro awake dhewe niku teng Parangtritis sak piturute niku nyuwun sewu. Kowe nang dicah ngalap berkah Nyi Roro Kidul. Ngantos nate kula taun 2002 jaman kula manggon teng masjid wong Muhammadiyah, jaman sakmono kula dadi James Bond jaga masjid dan kebon. Kula niku diajak kali jamaah kula, "Nggo Gus niki malam tahun baru Muharram, nderek kungkum teng Parangtritis. Tujuane apa? Ngalap berkah Nyi Roro Kidul." Kula penasaran, kula niati adus. Kula melu kebak, Pak. Begitu dugi pantai jamaah kula ngomong, "Ning enten syarate, Gus? Syarate apa?" Kungkum kedah wudho ora nganggo pakaian. Heh, aku ngono. Aku malu, masa aku kiaimu wudho. Yo lah gedhe nakmu. Alah aku ngono. Akhire kula njaluk diskon nganggo katok cekak, Pak. Kula melu kungkum. Wis, tak niati adus. 30 menit awak kula nyemplung segara, rasane teng celekit. Napa dicokoti iwak yuyu. Lah kula mikir sing nganggo katok wae dicokot iwak. Lah piye sing wudho? Gegek niate ngalah berkah malah kelangan. Tenan ras dicike-cike aku. Ini parah. Ini perlu saya sampaikan karena Pacitan berbatasan dengan pantai selatan. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai takutnya kita dengan bulan Muharram, percaya bahwa itu adalah bulan keramat, di mana bulan itu begitu banyak kejadian-kejadian langka. Awake dhewe iki kadang-kadang ora wani kok ngerabekke anake teng bulan suro niku ora wani. Nggih napa mboten? Beda kula mbiyen. Kula niku rabi lak mergo kepepet. Meteng dhisik mbahmu kuwi ngawur. Padake yatimin. Sing dimaksud kepepet niku kula urung rabi tapi di bolan baleni dijalu bola bali dijalu itulung keng nasehati wong rabi kanca-kanca kula kiai ngenyek kowe iki urung rabi kok wani ngandani wong rabi jane kula jawab ya ora apa-apa buktine Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati ya mbudalke jenazah aku ya ngono jane apa Mbah Mudin kudu mati dhisik lah ya ora. Akhirnya kalau pengajian ning bulan Muharram, pengajian tahun baru ngoten iki ana cah wedok ayu. Bar subuh nembe kenal seminggu langsung kula. Wong nembe aja nglamar kok cike-cike iki lho. Iki ya ngono nembe seminggu langsung dinyang kaya panganan wae dinyang. Langsung kula lamar. Begitu kula lamar wong kula dereng kenal kalih calon mertua kula ditakoni kowe sapa ya tak jawab kula wong Pak mosok munyuk jenengmu sapa kula Miftah karepmu apa kula seneng kalih anake jenengan kula pengen rabi kalih anake jenengan angsal napa mboten lah kok dadak calon mertua kula iki cangkeme atos kerja apa durung kula jawab dereng kuliahmu rampung apa durung dereng bengok. Kowe iki urung duwe pekerjaan, kuliah urung rampung kok wani ngrabi anakku. Sok anak bojomu mau pakani apa? Oh, langsung kula bengok, "He, calon mertua, rungokno kupingmu." Takono mertuaku kowe ora percaya. Mertua kula niku kali kula basa kok padhake. Akhire kula matur, "He, Pak. Asaku fir rizki, saku fir razik." Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Aku nikah karo anakmu kuwi mergo sunnah Rasul. Aku rabi karo anakmu, kuwi dalane pangeran. Sesuk anak bojoku mangan apa mboten urusane jenengan, urusane Gusti Allah. Jenengan reso ngremehke kula, dumeh kula rong duwe pekerjaan, dumeh kula rong rampung kuliah. Urung mesti rezekimu luwih apik daripada rezekiku. Jenengan kudu ngerti, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Mora tua kula manduk-manduk. Wah, iki calon matune wong top iki ana ta. Padak ke yatimen. Akhire mora tua kula takon, saiki karepmu apa? Karep kula rabi. Bulan iki dijawab ora kenal iki bulan Suro. Pokoke dirabeke. Kula ora urusan. Lak sampai kula mboten rabi kalih anake jenengan ditunda-tunda. Jangan salahkan kalau terjadi hal-hal yang diinginkan. Ustadz juga manusia. Akhirnya napa? Mertua kula ngeyel. Iki bulan suruh lerak. Kula ora usah dirabeke. Akhirnya mertua kula andilau antara dilema dan galau. Arep ditompo calon mantune kok ngeyelan. Ora ditompo kok bagus men. Wah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah. Kula dirabekke teng bulan Muharram, teng bulan Suro. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Malah luar biasa. Gara-gara kula rabi teng bulan Suro sing nyumbang okeh. Soale napa? Ora ana barengane. Buktine ya ora ana masalah. Buktine bojoku ya meteng. Iki malah rupane kaya kipli. Ibu bapak, leres. Kula panjenengan sami niki tiyang Jawa. Tapi sebaiknya, lak cara bahasa kita iki ya mbahi sayogzone. Sebaiknya aturan agama, aturan syariat, aturan Islam itu ditempatkan di atas budaya. Ini yang salah. Banyak orang memahami seolah-olah adat istiadat budaya sak piturute itu ditempatkan selevel dengan agama. Harusnya agama ditempatkan di atas budaya. Contoh ngeten. Awake dhewe wong Jawa niku duwe ilmu pasaran, duwe ilmu weton. Nggih napa mboten? Weton. Paing kliwon legi sak piturute. Nyuwun sewu. Ilmu pasaran, ilmu weton niku angsal dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Maka jenengan bersani di kalangan orang Jawa, begitu banyak orang tua yang tidak jadi menikahkan anaknya gara-gara wetone ora cocok. Kula niku ngrebung nabeke santri kula cah pati. Napa kula ngrabekke padahal dudu anak kula, soale ibune rawani ngrabekke gara-gara sing lanang laire wage, sing wedok laire paing, jarene geying. Lah kula takon lak geying napa, Bu? Jarene dukun kula teng pati, lak kula ngrabekke anak kula sing lanang wage, sing wedok paing geying, kula wong tuane mati dhisik. Ya tak jawab, lak wong tuane modar dhisik ki ya lumrah. Lala wage karo paing yo geying, wage karo wage gege. Wage karo kliwon gewon. Wage karo legi geli. Ayo tak takon. Weh, wetonmu apa, Kak? Jenengan pon apa? Minggu kliwon setu, Senin setu pon. Tidak cocok hidup di air, ya. Anten Pak Lurah mboten iki. Pak Lurah sing pundi? Pak Lurah? Oh, Pak Lurah mboten napa Pak Lurah? Lho, niki tak delok masa depan lurah iki padhake. Pak Lurah napa Pak Lurah wetone? Satu wage. Pak Lurah satu wage. Bojone kudu papat. Iya. Kaya ngono kok dipercaya iki lak bosok cangkeme ta. Ini persoalan Bapak Ibu. Itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Dan bulan Muharram itu sama sekali bukan bulan klenik. Justru ini termasuk min iddatis suhur. termasuk bilangan yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Bulan yang mulia. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Muharram. Itu bulan luar biasa. Maka dalam riwayat disebutkan begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang justru diijabah oleh Allah di bulan Muharram. Musa doyak kalau Fir'aun ketemu segoro, maju nyemplung segoro, mundur dipangan karo Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan Fir'aun, terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus dipangan iwak, metu songko iwak, terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar karo Raja Namrud, Allah mengatakan kepada api, kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api ini ora panas dadi adem. Nabi Ibrahim dibakar ora mempan. Itu terjadi di bulan Muharram. Justru bulan ini kudune jenengan nyuwun kali Allah. Jangan kemudian dicampur hal-hal yang tidak penting. Bulan Muharram sing diling-iling nyuci pusaka. Aku duwe keris, jenenge apa? Kiai Senggol Modot. Halah, apa meneh kuwi? Modote kok lak disenggol tok iki kepiye? Bu. Kok yo ndek keris sing model ngono kuwi? Pak Lurah tak lamar bojone papat langsung ngerokok Pak Lurah. Mulai jadi kapiok karo bojoku iki. Maka disinilah kemudian jenengan pentingnya ngaji. Takon karo guru. Al-Qur'an dawuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ganti posisi, gerak. Aku ngerti kok. Sing telu arepe nguyuh kaya ketok. Bu, Bapak. Takono karo sing ngerti. Kalau ahli dikir. Iki sak tenane pripun to Kiai bulan Muharram niku? Persoalannya apa? Kita lebih percaya dengan kebiasaan sehari-hari dibandingkan tanya dengan Kiai. Maka kenapa hari ini begitu banyak orang sesat pemahamannya, orang salah pemahamannya terhadap Islam. Minimal pahami salah utawa salah paham. Lah wong-wong Wahabi kuwi malah medeni meneh ngene iki dianggap bid'ah ngene. Pengajian Muharraman kuwi apa ora ana aturane saka Kanjeng Nabi. Lah apa-apa kudu dicontohke Kanjeng Nabi. Tenan Kanjeng Nabi boyoken. Lah wong sing Kanjeng Nabi nyontohke mawon rong mesti awake dhewe kudu padha kok. Ayo contoh Kanjeng Nabi nyunahke dahar nganggo driji pira? 3. Apa awake dhewe wong bandar mangane kudu nganggo driji 3? Ora. Kanjeng Nabi napa dahar nganggo driji 3 sing didahar kurma kok. Ana wong bandar gaya, aku melu Kanjeng Nabi dahar nganggo driji 3, aku tak nganggo driji 3. Ya ora apa-apa. Suguhan bakmi godhog panas-panas. Mlonyoh jempolmu. Sunnah Rasul matamu. Ora iso, Pak Lurah. Ora iso. Mbok sing dicontohke sing penak-penak kae, contone idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah kamu mencuci tangannya sebelum kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Ah, kuwi enak kuwi. Niku sunah malah dadi rampung dahar sak darenge tangane dicuci, niku sunah dimut utawa kon ngemutke. Niki konteksnya pasangan suami istri. Jadi sesuk-esuk Pak Lurah dahar muluk rampung sak derenge tangane dicuci, bojone diceluk. Bu, endi cangkemmu? Nyoh, sunah Pak Lurah. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama teman banser jijiki. Ku malah mut-mutan jempol. Napa awake dhewe nggih pengajian ngoten iki? Mergo percaya karo dawuhe kiai. Mergo ngerti awake dhewe kudu takon karo kiai. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yang duru binurillah. takutlah kamu sekalian kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Mila kula matur, jenengan Pak Camat, jenengan Pak Lurah, jenengan dukuh, jenengan RT, jenengan RW, yen pengen selamat uripmu, pengen selamat jabatanmu, gampang mang nyedao karo kiyaimu. Soalnya apa? Sejarah membuktikan tidak ada orang besar enak jabatannya kecuali dikawal oleh kiai. Raden Patah, nama aslinya Raden Kenongo, duwe adik jenenge Raden Kanigoro. Raden Kenongo niku dadi Raden Patah, Kanigoro niku dadi Betara Katong Ponorogo. Niku kabeh dadi wong ampuh mergo manut karo aturane wali. Raden Raden Kenongo dadi Raden Patah, ampuh mergo dikawal karo Wali Songo. Raden Kanigoro dadi Betara Katong, ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kalijogo. Ora ana Pak Lurah wong ampuh mbien ora dikawal karo kiai. Demak ambruk, muncul kerajaan baru namanya apa? Pajang, melahirkan seorang raja yang hebat namanya siapa? Sultan Hadiwijaya. Nama aslinya siapa? Joko Tingkir. Niku dadi wong ngampuh mergo Joko Tingkir manut karo Kanjeng Sunan Kali Joko. Lah saiki kiai malah mung diopas apusi. Sing apusi sinten? Ya calek-calek karo pejabat-pejabat niku. Loro atiku. Untung lurae ngaji. Ora tak umbah bojone papat. Tenan Pak Lurah. Kiye-kiye saniku mung diambek, mung dianggep kaya dong salam, mung dianggep kaya wong Laos mungguhe wong ngajeng masak sayur. Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, begitu sayure mateng dong salam dong Laos diguak dhisik dhewe. Bajingan ra. Arepe nyalek nyedak kiai. Ndelalah kiai ini ya pokok nyedak calek. Napa caleke nyedak kiai pengen dipilih karo kiai sak jamaah. Napa kiai ini nyedak calek pengen nguntal amplope calek. Mila begitu pejabat iki salah le. Ora wani ngandani kiai ini. Soale napa wis biasa dipakani karo pejabat. Niki sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Muga-muga lurae selamat. Muga-muga camate selamat. Amin. Kula takoni RT kali bupati mlebune surga dhisik pundi Gus? Dhisik RT. Soale napa? Pilihan bupati ana duwite, pilihan RT belas rono duwite. Bupati diundang ngaji rung mesti mangkat, RT ra diundang teko dhisik dhewe. Mila jenenge RT. Napa niku RT? Rekoso terus. Kula wingi bar ngaji teng Sragen. Teng pondok pesantren Nurul Huda ngene Abah angkat kula. Abah Sarip Hidayatullah, enten Pak Ganjar Pranowo Bupati Jawa Tengah. Enten pejabat-pejabat saking Jakarta, kula matur. Ana DPR RI moronggen kula Pak Lurah. Takon kali kula, Gus, menurut Gus Miftah DPR sama KPK hebat mana? Wah, pertanyaan ini geleleng. Kula jawab, hebat DPR Pak Dewan. Kok begitu Gus? Iya. Mereka bisa jadi KPK karena dipilih oleh DPR. DPR. Takon meneh, saya DPR sama Kapolri hebat mana Gus? Hebat DPR. Tito Karnavian bisa jadi Kapolri karena dipilih karena fit and proper test di DPR Komisi 3. DPR. Terakhir takon, yang DPR karo Kanjeng Nabi hebat pundi Gus? Kula mikir dilit. DPR. Lah kok ngoten Gus? Enggih, soalnya napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR belas ora wedi aku. Lah wong maling KTP selamat kok Pak Lurah, wong DPR iki. Piye lho, lak lunyu banget aku iki. Mula kula diundang ngaji kali Zulkifli Hasan ketua MPR kula matur. Saya doakan semua orang Indonesia masuk surga, tidak terkecuali anggota DPR. Amin, anggota DPR. Begitu DPR mlebu surga, ana Kiai Pacitan takon. Malaikat, kula protes, napa nggih? DPR gaweane maling duit KTP. Napa kok mlebu surga? Sing sabar Pak Kiai, jawabane malaikat. DPR niku mlebu surga, namung kunjungan kerja. Oh, alah. Karep kula Pak Lurah, Pak Camat, DPR iki ngrungokke, men selamat uripe ngono lho. Kebuang ngeten kok. EKTP niku duwite 5,7 triliun sing diuntal DPR pinten? 2,9 triliun. Nganti Pak Lurah, Pak Camat sak Indonesia niku sakniki kangelan kentekan blangko gawe KTP. Nggih napa mboten? Nggih. Asu kok pejabat lek ngoten niku. Rusak negaramu iki lek carane ngene iki. Kula niku KTP kula ilang teng bandara, kula telepon Pak Bu Camat. Bu Camat, napa Gus? KTP kula ilang, kula jek gawe KTP. Nyuwun sewu Gus, niki ra ono blangko. Ya Allah. Blangko cadangane mawon pun telas. Soale napa? Kula matur, yang dilakukan oleh dewan-dewan dengan EKTP itu mboten korupsi. Sing jenenge korupsi kuwi ndelik. Nyuwun sewu, nyolong ndelik-ndelik niki terang-terangan. Duwite urung cair wis didom-dom. Aku oleh sakmene Setia Novanto 572 miliar sing diuntal Setia Novanto niku. Nazarudin oleh sakmene, kae oleh sakmene. Niku didom-dom sak derenge duwite cair. Niku jenenge mboten korupsi. Wong duwite dereng-dereng cair wis dibagi kok didom-dom berjamaah. Mila kula matur, kewan sing gaweane dolan ning kebon ning sawah kuwi jenenge bajing. Kewan sing gaweane dolan ning DPR kuwi jenenge jingan. Lebokno ning YouTube ora apa-apa. Rakyat kon bayar pajak, begitu pajak dibayar malah duwite niku diuntal karo pejabat. Ning kula yakin insyaallah lurah Slamet sing dikorupsi apa negara kering kaya ngene apa lurah ya. Ya paling pol bojone papat. Di sini lah penting awake dhewe ngaji le. Alaikum bi mujalasatil ulama. Supaya jabatanmu selamat, imanmu selamat, ora mati kaya Bal'am, ora mati kaya Rajal Unfuah, ora mati kaya Ubaidillah Al-Jahsi, mang cedak karo kiai. Kiai kula takon, kiai kula ngeten, kiai kula ngeten. Soale napa Pak Lurah, Pak Camat, Bapak Ibu? Kadang-kadang isyarat langit niku sak derenge terjadi, isyarate Gusti Allah niku pun ditangkep kali para kiai. Kula kaya contoh siji, jenengan wong Jawa Timur. Teng Kediri ana wali kondang namine sinten Gusmi Kiai Hamim Jazuli makame teng Tambak. Haulnya yang 2 tahun yang lalu kula sowan mriko. Kula lak cedhak kalih putrane Gusmi namine Gusti Jani Robert Saifun Nawas alias Gus Robert, putra nomor 3ne Gusmi. Putrane Gusmi niku lak Gus Tajud Heru Cokro, Gus Sabut Panoto Projo, Gusti Jani Robert Saifun Nawas. Enten sing sowan Gus Robert niku nganggo baju polisi tapi mboten polisi. Sikile namung setunggal. Begitu bocah niki mantuk, Gus Robert ngendikan kali kula, "Miftah, napa Kiai? Awakmu ngerti ra? Wong iki mbiyen sikile loro. Kok sakniki namung siji? Kuwi mbiyen jaman uripe ketemu karo Gusmi. Gusmi ngendikan, "Le, lak sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora?" Pitakone kok medeni. "Lak sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora?" Dijawab kalih bocah niki, angsal kiai wong niki kagungane Gusti Allah. Akhire napa bocah niki mulih numpak motor ning tengah dalan tabrakan. Dar! Tabrakan, Bro. Begitu tabrakan sikile remuk setunggal. Dibeto teng rumah sakit, dokter angkat tangan. "Sorry, Mas. Kenapa, Dokter? Kakinya sudah tidak bisa disambung lagi. Artinya harus diamputasi. Pripun miturut jenengan?" Sing sikile coklat niki ngomong, "Ora apa-apa, ora apa-apa, ora." "Lah ngopo e?" "Awak Gusmi mun ngendikan, oleh apa ora sikilmu dijaluk karo Gusti Allah siji. Isarate Gusti Allah mun ditangkap kali Gusmi sak derenge kejadian." Niki ingkang dipun maksud itaku firasatal mukmin fa innahu yangzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Mila kadang-kadang ngoten niku Pak Lurah. Urung kejadian kiai ini wis ngerti. Ayo tak takon karo ibu-ibu sani. Bu, dijawab. Bojomu kuwi sajanjane ndakamu apa kagungane Gusti Allah? Bojomu kuwi sak tenane kagungane jenengan apa kagungane Gusti Allah? Allah. Yakin nggih kagungane Gusti Allah. Mila jenengan ra kena nesu, ra kena ngamuk yen bojone rabi meneh. Kan ra dijaluk mung dibagi. Sing lanang jenenge Pak Lurah. Yes. Ya Allah. Mbok. Mbok kaya bojo kula. Abah, saya siap di madu. Masya Allah. Beneran Bunda? Iya. Syaratnya apa Bunda? Bunda mau di madu asalkan Abah mau diracun. Modar aku ra sida. Maka alhamdulillahirabbil alamin ada kesadaran yang luar biasa dari SMA IT dalu menika gawe pengajian gawe taman swarga. Muga-muga niki saged istiqomah ben taun pengajian Pak Lurah melu ngragati. Amin Allahumma amin. Aku ndonga oleh wae ta. Nggih pun jam 2:30 pengajiane pun rampung alhamdulillah. Ora urunane cerewet. Pun nggih kula mun kesel. Kula sesuk ajeng teng Jakarta mangkat jam 5 esuk. Ndonga bareng-bareng mugi-mugi selamat sedayanipun. Selamat donyone, selamat akhirate, bejo donyone, bejo akhirate. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghafur ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.